bisnis. DPRD se-Indonesia meminta gaji dan tunjangan mereka naik 3 kali lipat dari gajinya saat ini dalam penyusunan APBD di tahun 2016. Saat ini, gaji pokok anggota DPRD itu bervariasi tiap daerah, namun berada di kisaran 6-8 juta per bulan, belum termasuk tunjangan-tunjangan yang lain. Bersama saya, Mandariska, akan membahas lebih lanjut mengenai hal ini dengan pakar komunikasi politik, Profesor Cipta Lesmana. Prof. Cipta, apa komentar Anda nih, Prof, soal ini? Ketika terjadi peralihan dari rezim Orde Baru ke rezim reformasi, pendulum kekuatan bergeser drastis sekali dari executive heavy ke legislative heavy. Saya kan duduk di KK, Komisi Konstitusi. Jadi saya tahu persis setelah mengalami 4 kali perubahan undang dan dasar 1945, maka kekuasaan legislatif kita itu sangat besar. Jadi DPR itu sekarang seperti mengangkangi eksekutif. Nah, akibatnya, DPR termasuk DPRD itu sering merasa seperti raja, sering menganggap dirinya di atas dari eksekutif, terutama DPR pusat yang di selain itu. Nah, akibatnya DPR selama katakan 6 tahun, 7 tahun terakhir ini banyak menuntut, minta dana ini gitu ya. Di pusat misalnya nuntut dana aspirasi sejumlah 11,6 triliun untuk per tahun untuk sekian ratus anggota DPR pusat gitu ya. Lalu juga ada tuntutan peningkatan bantuan pemerintah kepada partai politik dengan sendiri di DPR juga gitu ya. Nah, berita terakhir memang tuntutan kenaikan gaji anggota DPRD ya, yang konon kabarnya minta 3 kali lipat gitu ya. Nah, itu gimana Prof, Anda menanggapinya? Saya jujur, saya akan menjawab dengan tegas sekali, saya tidak setuju bahwa anggota DPRD gajinya dinaikkan. Ya mungkin boleh juga, tapi jangan 3 kali lipat gitu. Anggota-anggota DPR, DPRD seringkali lupa bahwa utang kita makin bengkak. Utang pemerintah Indonesia sekarang sudah mendekati 5.000 triliun. Besar sekali. Nah, kalau APBN atau APBD terus bengkak. Dari mana uangnya? Dari utang. Pasti dari utang. Utang itu akan membengkak lagi. Kalau kita bicara gaji wakil rakyat, jangan hanya dilihat dari gaji tok. Wakil rakyat itu mendapat macam-macam tunjangan. Saya pernah ke sebuah kota di wilayah Indonesia Timur. Wali kota itu mengatakan kepada saya secara terbuka, saya tidak sebut kota apa, dia mengatakan sama saya, pusing Pak Cipta, kita berurusan dengan wakil-wakil rakyat ini. Selalu duit. Contohnya begini, misalnya anggota DPRD di kota X, untuk bisa menjadi anggota DPRD kota X, antara lain disyaratkan calon itu harus berdomisili di kota X. Kalau dia bukan domisili kota X, dia nggak bisa menjadi anggota DPRD tersebut. Contohnya, untuk menjadi DPRD Jakarta, dia harus domisili Jakarta. Ya, dia sudah tercatat lama berpenduduk Jakarta. Aneh bin ajaib kejadian yang di kota X ini, anggota DPRD minta tunjangan rumah. Lalu si wali kota mengatakan, untuk apa tunjangan rumah? Kan Anda tinggal di kota sini, kota X gitu ya. Dia tetap ngotot, akhirnya kalah wali kota, ditekan ya, tunjangan perumahan. Lalu yang aneh lagi, anggota DPRD itu dia mendapat fasilitas langganan media massa, koran, majalah dan sebagainya segala gitu ya. Itu diberikan. Oke, enggak apa-apa. Lama-kelamaan anggota DPRD minta, beginilah Pak Wali Kota lah, kita jangan diberikan koran majalahnya, diberikan duitnya katanya gitu loh. Satu bulan sekian tunjangan media massa dalam bentuk duit. Semula dalam bentuk media massa ya, langganan koran, langganan majalah gitu. Macam-macam. Wali kota bilang pusing, wakil rakyat ini minta terus enggak ada habisnya. Persis seperti di pusat DPR. Demikian pakar komunikasi politik Profesor Cipta Lesmana. Saya Mandariska.